Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Senang sekali rasanya kita dapat bersua kembali dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi di hari yang berbahagia ini. Kita akan membahas surah Taha, surah yang ke-20 pada ayat 118. Kita masih memperbincangkan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam yang ditempatkan Allah Subhanahu wa taala pada awalnya di dalam surga, dan kemudian ia mendapat godaan dari iblis sehingga Adam terpaksa dikeluarkan dari dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna laka an la taju'a fiha wa la ta'ra. Artinya, sungguh ada jaminan untukmu di sana, yaitu di dalam surga, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kajian ayat sebelumnya, yaitu ayat 117, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa agar tidak tergoda dengan bujuk rayu iblis, agar tidak mendengarkan bisikan iblis. Karena apa? Karena kalau mereka mengikuti bujuk rayu iblis itu, maka mereka akan menjadi celaka. Artinya akan dikeluarkan dari dalam surga. Nah, hal ini sudah ditegaskan Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari kepada Nabi Adam alaihi salam. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pula fatashqa, sebagaimana pada ayat 117 di ujungnya disebutkan kalian akan celaka. Kamu akan celaka wahai Adam kalau kamu tidak mengingat janji ini. Nah, tapi sebagaimana kita ketahui, ternyata Nabi Adam alaihissalam juga lupa, dan akhirnya dia memakan buah khuldi itu, begitu juga dengan istrinya, dan akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari dalam surga. Nah, pada ayat yang mulia ini, ayat 118 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang janjinya bahwa kalau mereka hidup di dalam surga, mereka tidak akan pernah kelaparan dan tidak pula pernah merasakan telanjang atau tidak berpakaian. Dua hal ini memang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu agar tidak lapar. Ya. Walaupun kita selalu mengatakan bahwa makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, tapi kenyataannya kalau kita tidak makan dalam hidup ini, maka kita tidak akan bisa hidup. Artinya, ketika kita bekerja, walaupun tidak memang semua gaji kita itu kemudian kita belikan kepada makanan, tapi di antara hal yang paling penting untuk kita persiapkan dalam kehidupan ini adalah makan. Artinya ketika dikatakan bahwa di dalam surga itu kamu tidak akan pernah merasakan lapar, karena memang itulah bagian hajat kebutuhan manusia yang paling dasar, hajat asasinya. Dan begitu juga wala ta'ara, dan kamu tidak akan telanjang. Ya. Menutupi kemaluan, menutupi diri, ini adalah menjadi simbol kesempurnaan diri seseorang. Sebab kalau orang itu sudah gila, maka dia tidak lagi malu untuk telanjang di tengah jalan atau dilihat oleh orang lain auratnya. Artinya hanya orang-orang gila sajalah yang akan mempertontonkan auratnya di depan orang ramai atau melalui media-media tertentu. Nah, artinya kekurangan akal. Maka daripada itu, bagi mereka yang membuka-buka aurat di dalam media misalnya dengan sengaja, ya, kemudian tidak melewat internet dan sebagainya, atau membuka auratnya di tengah jalan dalam bentuk foto setengah telanjang atau bahkan telanjang, mungkin misalnya ini semuanya menunjukkan kurangnya akal pada diri orang tersebut. Artinya bisa kita katakan itu adalah orang gila, karena hanya orang gila lah yang mau diperlakukan atau memperlakukan dirinya seperti itu. Sementara di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka tidak akan pernah telanjang. Nah, potongan ayat wala ta'ra ini juga menjadi sehal yang mengingatkan kita ketika dahulu kita membahas surah Al-Baqarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Adam alaihi salam, ya, kemudian mereka memakan buah khuldi itu, ya, dan ternyata ketika mereka habis memakan buah khuldi itu, maka terbukalah aurat mereka. Ya, artinya ketika dia melanggar, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa tertipu daya oleh bujuk rayu daripada iblis, maka ketika itu terbukalah aurat mereka. Nah, begitulah manusia ini. Kalau mereka termakan bujuk rayu setan, maka akan terbukalah, terkuaklah aib pada dirinya, dan dia tidak lagi bisa menutupi auratnya. Aurat di sini bukan hanya aurat dalam artian terbuka kemaluannya atau tempat-tempat daripada kemaluannya, tapi harga diri dapat juga dikatakan demikian. Artinya orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ia sedang merendahkan harga dirinya. Boleh jadi di depan manusia, ya, tapi yang pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia sedang merendahkan dirinya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak keturunan Adam alaihi salam. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak keturunan Adam. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan di dalam firman-Nya yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan seorang hamba itu adalah dengan ketakwaan. Adapun kemaksiatan itu akan menjadi aib pada dirinya dan menjatuhkan hakikat daripada kemuliaan dirinya. Nah, jadi bukan hanya sebatas bahwa oh kalau di dalam surga tidak lapar, tidak telanjang, di dunia juga kita sudah mendapatkan itu. Bukan itu, bukan hanya sebatas itu, tetapi perlulah difahami. Begitu juga kita dapat melihat pada ayat yang berikutnya nanti, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka, tidak kepada Adam, bahwa dia tidak akan merasakan kehausan dan sebagainya. Nah, jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah, ya, dari apa yang ada di dalam surga itu, ragadan, sesuka hatimu, ya, haitsu syi'tuma, sebanyak mungkin, sekenyangnya. Ya, artinya di dalam surga itu sungguh segala kenikmatan itu telah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, menceritakan tentang keindahan surga, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Keindahan surga itu tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam benak manusia. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio hadir Ustaz Perdana yang akan menambahi lagi penjelasan terhadap ini, ayat ini. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Adi. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Ustaz Adi, ada hal yang menarik di sini. Ketika Allah mengatakan innalaka allata ju'a fiha wa la ta'ra, engkau tidak akan lapar dan juga tidak akan telanjang di dalam surga ini. Ada beberapa pemahaman penting yang bisa kita ambil di sini, bahwa yang pertama ini adalah salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lapar, tidak perlu bersusah-susah mencari makanan, itu adalah suatu kemuliaan yang besar. Tinggal duduk saja, tinggal makan, itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Kemudian wala ta'ara, tidak telanjang, ya, tidak perlu harus bersusah-susah untuk mencari pakaian, karena Allah sudah persiapkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Adam saat itu di dalam surga. Hal lain juga yang menjadi pelajaran di sini adalah bahwa ini adalah suatu gambaran bagaimana sebenarnya makan dan sandang dan papan ini ya, kalau bahasa istilah kita, sandang dan papan, makanan dan juga tempat tinggal itu adalah suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia, dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa kalau melepaskan diri dari ini. Kemudian hal lain adalah, satu pertanyaan terbesar tadi sebagaimana sudah dimunculkan oleh Ustaz Ardi, apakah ketika Allah menyediakan makanan dan kemudian tempat tinggal di surga juga kita dapati di dunia dan kita anggap sebagai suatu hal yang biasa? Jawabannya adalah tidak, karena di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah memaparkan dan memberikan informasi tentang bagaimana fasilitas makanan yang begitu sangat istimewa dan mungkin jauh daripada nalar kita, ya. Kenapa? Karena Allah taju'a fiha. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, fakihina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla zalika muhsinin." Sesungguhnya orang bertakwin itu berada di dalam surga yang penuh dengan fasilitas yang sangat menyenangkan, fakihina, buah-buahan yang akan dapat mereka makan dan mereka rasakan kapan saja mereka mau. Itu karena innahum kanu min qabli zalika muhsinin, karena sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang sudah berbuat baik di dalam kehidupan dunia. Ya, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, makan dan minumlah ya hani'an dengan penuh kegembiraan karena hasil dari perbuatan baik yang sudah engkau lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Jadi makanan yang ada di dalam surga itu bukan makanan biasa, bukan seperti makanan kita di dunia, jauh lebih dahsyat daripada itu. Ya, bukan suatu makanan biasa, karena buah-buahan tinggal mau apa langsung terasa. Kalau kita di dunia ini mau buah-buahan, kalau ada duit beli dulu, ya. Kalau dia ada di kebun petik dulu, ya. Kalau misalnya ada di atas meja, kalau buah pisang kupas dulu, kalau buah jeruk dikupas dulu. Tetapi di dalam surga Allah Subhanahu wa taala menyediakan fakihina ma atahum rabbuhum, segala macam bentuk buah-buahan Allah sediakan buat kita, ya. Mau buah apa? Mau buah naga yang katanya sekarang lagi mahal, lagi tren-trennya, mau buah melon, mau buah apa, itu semua disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jauh lebih dahsyat daripada yang kita bayangkan. Wala ta'ara, dan engkau tidak akan berada dalam keadaan telanjang, ya. Di dalam surga Allah sediakan kepada kita pakaian yang begitu sangat mengagumkan. Yalba yuhallawna fiha min asawira min zahabin walu'lu'a. Tidak hanya pakaian, akan tetapi mereka itu diberikan perhiasan dengan asawira min zahabin, perhiasan permata pernak-pernik yang berasal dari emas, ya, dan luk-luk permata yang begitu sangat indah, ya. Kalau di dunia, kalau mau beli permata harus orang kaya karena harganya sangat mahal. Itu pun batu kecil saja harganya bernilai puluhan juta rupiah. Tapi nanti di dalam surga, ya, asawira min zahabin walu'lu'a, perhiasan itu berasal dari permata yang begitu sangat indah, begitu sangat besar dan begitu sangat menawan, yang mungkin tidak akan pernah kita lihat karena memang dinding-dinding atau dinding rumah kita di surga nanti itu sendiri pun berasal dari batu permata yang begitu sangat indah. Ya, kita mungkin tertakjub dan dunia juga sangat takjub dengan Monas yang dibangun dengan kubah Monas itu dengan emas. Berapa kilogram emas habis di situ? Kita sangat takjub dan menjadi salah satu hal yang membanggakan negara Indonesia. Baru satu Monas saja. Di dalam surga nanti emas itu bertebaran di sana sini, bahkan lebih hebat daripada emas permata yang harganya jauh lebih mahal juga bertebaran di sana di sini, ya. Yalbasuna siyaban khudram min sundusin wa istabraqin muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka akan memakai pakaian min sundusin wa istabraqin, ya, pakaian yang begitu sangat indah sekali, begitu sangat menawan sekali, yang tidak pernah dilihat oleh manusia di dunia ini. Bahkan sutra sendiri yang tidak boleh laki-laki memakainya di dalam kehidupan dunia, nanti di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan untuk memakai itu. Jadi sangat indah sekali, ya. Berlombalah untuk memperebutkan makanan pakaian yang Allah sediakan hanya bagi orang-orang yang akan mendapatkan surga. Saya kira itu. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jaminan Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk surga itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Tinggal lagi kita yang masih hidup sekarang di muka bumi ini, tinggal memilih apakah kita mau memilih surga atau memilih neraka walaiyadu billah. Ketika kita telah menetapkan diri kita ingin menjadi ahli surga, maka perbanyaklah amal ibadah kita dan dekatkanlah diri kita kepada Allah. Jangan sombong, tapi salatlah kita. Jangan takabur, tapi rendahkanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tunduklah dan patuhlah hanya kepada perintahnya. Jauhkan diri dari segala kemaksiatan. InsyaAllah kita akan tidak kelaparan dan tidak akan telanjang kelak di dalam surga, karena kita termasuk di dalam penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Qul qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.